Oh ya sudah digoyang-goyang. Ya sudah kita main bersama Romansa. Yes. Thank you. buat selo otak kotor ya, selamat siang selo. Biasa kita ya, luar biasa. Ini adiknya Selo Otak Kotor ya. Terima kasih sekali lagi. RT 5 RW 1 ya. Terima kasih lagi. Terima kasih, selamat ulang tahun yang pertama.